نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian dirahmati Allah, para pendengar Radio Roja, pemirsa Roja TV, kaum muslimin dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari berbagai macam musibah, dari berbagai macam ancaman-ancaman. Begitu pula semoga Allah ta'ala memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita agar selalu berada di atas jalan Allah Rabbul Alamin. Demikian juga semoga saudara kita yang mengalami musibah diberikan kesabaran dan ketabahan, diberikan ganti yang lebih baik. Kalau kita mampu membantu, bantulah mereka yang sedang mengalami berbagai macam kesulitan dari musibah, bencana dan yang lain. Pembahasan kita dari kitab Ad-Da'wah Dawa, yang artinya penyakit dan obatnya. Ya. Setelah beliau menyampaikan tentang dosa-dosa, kemudian dampak dan akibatnya, lalu beliau menyampaikan obatnya, solusinya, ya. Bersama dengan itu beliau juga menyampaikan kesalahpahaman seseorang terhadap solusi tersebut, ya. Di antaranya apa? Riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dari Qais bin Abi Hazim, dia berkata, qala Abu Bakrin As-Siddiq, ayuhan nas, innakum tatluna hadhihi al-aya wa innakum tad'unaha ala ghairi mawdi'iha. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innan nasa idza ra'aw dhalima falam ya'khudhu 'ala yadayhi wa fi lafdhin idza ra'aw al-munkara falam yughayyiruh yushiku an ya'ummahumullah bi'iqabim min 'indih. Imam Ahmad menyebutkan dalam musnadnya dari hadis Qais bin Abi Hazim, dia berkata, Abu Bakar As-Siddiq berkata, wahai manusia, sesungguhnya kalian telah membaca ayat ini, ayat tersebut, tapi kalian meletakkannya bukan pada tempatnya, yaitu ayat 105, ya, surat Al-Maidah. Wahai orang-orang beriman, alaikum anfusakum, wajib bagi kalian menjaga diri kalian. La yadurrukum man dhalla idza hadaitum, tidak akan mencelakakan kalian orang-orang yang tersesat ketika kalian mendapatkan hidayah. Nah, orang-orang itu baca ayat ini tapi bukan pada tempatnya. Sehingga mereka memahami apa? Yang penting saya sendiri. Ya. Adapun orang-orang yang melakukan kesalahan, tersesat dari jalan Allah, ya tidak ada urusan dengan saya. Ketika saya sudah dapat hidayah, tidak akan mencelakakan saya. Sehingga konsekuensi dari pemahaman yang salah dan dikatakan salah oleh Abu Bakar dan beliau luruskan, konsekuensi dari pemahaman itu apa? Mereka hanya ngurusin dirinya sendiri. Ada apa urusan yang lain? EGP, emang gue pikirin. Ini privasi saya loh, tidak seperti itu. Makanya beliau sampaikan bahwa kalian salah memahami ayat tersebut. Al-Maidah 105, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Wahai orang beriman, alaikum anfusakum, kalian wajib menjaga diri kalian sendiri. Ya. Tidak akan pernah bisa mencelakakan kalian, orang-orang yang tersesat, kalau kalian dapat petunjuk, dapat hidayah, selama kamu baik, sudahlah, enggak masalah orang itu yang lain untuk berbuat dosa, itu bukan urusan kalian. Ini pemahaman yang salah, sehingga diluruskan oleh Abu Bakar dengan perkataan beliau, kalian baca ayat itu, tapi kalian meletakkan ayat tersebut bukan pada tempatnya. Kenapa? Lalu dikasih alasan oleh beliau, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia itu, innan nasa idza ra'au dzalima, ketika melihat orang berbuat zalim, falam yahudu ala yadaih, kemudian tidak menahan tangannya, atau dengan lafaz yang lain, apabila mereka melihat kemungkaran, lalu mereka tidak merubah kemungkaran itu, hampir Allah Ta'ala akan meratakan mereka dengan adab yang datang dari sisinya. Jadi, tidak bisa, dan memang tidak begitu ayat ini maksudnya. Ya maksudnya adalah, kita tetap harus menjaga diri kita untuk tetap taat, menjalankan perintah, meninggalkan larangan, ya. Kemudian kalau ada orang berbuat kesalahan, ya tidak akan mencelakakan kita, ya. La taziru waziratun wizra ukhra. Ya, kita tidak menanggung dosa orang lain, tapi bukan berarti kemudian duduk manis, riang gembira tanpa ada beban. Pakai prinsip-prinsip, emang gue pikirin, EGP, tidak. Apalagi orang yang melakukan kemungkaran, kesalahan, kedoliman, punya prinsip, ini privasi. Ya, saya tidak sholat ke masjid, itu privasi saya. Bukan, saya tidak mengaji, itu privasi saya, tidak. Ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Bukankah dengan kedoliman seseorang bisa berakibat kepada yang lain? Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Takutlah kepada bencana yang tidak hanya menimpa kepada orang yang berbuat dolim saja, bisa menimpa kepada yang lain. Perbuatan dolim itu apa? Pertama, meninggalkan yang ma'ruf dan melakukan yang mungkar. Ketika orang itu tidak sholat, dia meninggalkan yang ma'ruf sekaligus itu sebuah kemungkaran. Ya, tidak sholat berjamaah ke masjid, sementara dekat dengan masjid ini, maka kemungkaran yang harus apa? Diluruskan. Berjarak sekian meter, tidak sampai 1 kilo dari masjid, tidak sampai 500 meter. Tetangga masjid, tidak sholat ke masjid, kemungkaran, kemungkaran. Bukan mengatakan, ini urusan saya, ini privasi saya, tidak bisa. Ini para jemaah. Orang berlakukan judi, orang berzina, orang melakukan kemungkaran. Ketika terang-terangan melakukan di depan orang, kecuali sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu. Itu berbeda. Kenapa? Hadisnya, kalau kalian melihat, ya ini, idza ra'au al-munkar, melihat dengan mata kemungkaran. Banyak beda orang yang melakukan kemungkaran terang-terangan dengan orang yang berbuat kemungkaran bersembunyi. Loh, orang sholat saat kan tidak terang-terangan. Ya terang-terangan, tidak kelihatan di masjid. Terang-terangan. Ini para jemaah rahmati Allah. Nah, oleh karena itu di sini hendaklah apa? Hendaklah ditegakkan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, karena itu sebagai obat, ya, dari menyebar dan merebaknya perbuatan mungkar, perbuatan dosa yang akibatnya tidak hanya menimpa kepada mereka saja, tapi juga bisa menimpa kepada yang lain. Berapa kali hadis Aisyah kita dengarkan bersama, yalzu jaisunil ka'bah faida kanu bi baida minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Faqalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Faqala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim, muttafaqun alaih. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ada pasukan yang akan menyerang dan merobohkan Ka'bah. Ketika mereka berada di tanah lapang, Allah hancurkan, Allah musnahkan semuanya. Berarti apa? Menghancurkan Ka'bah kemungkaran. Akibatnya apa? Allah turunkan azab, semuanya dimusnahkan. Semua tanpa kecuali. Dari pertama sampai terakhir, kata Nabi. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim?" Bagaimana bisa ya Rasulullah diratakan semua, dihancurkan semua, mendapat azab semua tanpa kecuali? Wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum, sementara di antara mereka itu ada orang yang aswaquhum, orang yang jualan, ya, jualan minuman di tengah konser, ya, jualan ini di tengah perbuatan maksiat. Ketika azab turun semua kena. Wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum ya Rasul, ya, di antara mereka ada yang apa, cuma jualan, ada orang tidak berniat, tidak masuk bagian dari menghancurkan Ka'bah. Apa sabda Nabi? Semuanya akan diratakan dengan adabnya, namun nanti pada hari kiamat dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Ya, di dalam dunia ini mendapatkan akibat. Di samping itu juga merupakan kewajiban untuk mengingkari. Bisa dengan tangan, dengan tangan. Gak bisa dengan lisan. Gak bisa dengan hati. Ah, dengan hati inilah yang tidak bisa ditawar. Walaisa wara'udhalika minal iman, ya. Walaisa wara'udhalika minal iman habbatu khardal. Maka tidak ada, ya, yaitu iman sedikit pun kalau tidak mengingkari dengan hati, ya. Selanjutnya wadzakara al-Auza'i an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza khafiyatil khati'ah lam tadurra illa sahibaha wa idza dhaharat falam tughayyar darratil 'ammah." Rawahu Tabrani, ya. Ini meskipun dikasih catatan oleh ulama di antaranya, ya, dalam tahqiq dan takhrij, ya, tafsir dan tatim oleh si Ali Hasan. Namun Ibnu Qayyim membawa bahwa ketika memang dihukumi hadis tersebut ada cacat, ada lemahnya, ya, tapi ini sebagai syawahid karena hadis sahih senada dengan yang dibawa oleh Ibnu Qayyim, barangkali itu derajatnya tidak sahih, ya. Auza'i menyebut dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila kesalahan itu tersembunyi, maka dosa dan kesalahan maksiat itu tidak akan mencelakakan kecuali pelakunya. Dan apabila maksiat, dosa, kesalahan itu nampak terang-terangan, kemudian tidak dirubah, tidak diingkari, ya, maka akan mencelakakan al-ammah, secara umum, ya, mencelakakan banyak orang. Seperti hadis tadi, Aisyah muttafaqun alaih, ya. Ini para jemaah. Wa dzakara al-Imam Muhammad an Umar bin Khattab tushikul qura an takhruba wa hiya amirah. Qila wa kaifa takhrubu wa hiya amirah? Qala idza 'ala fujjaruha abraraha wa sadal qabilata munafiquha. Imam Ahmad menyebutkan dari Umar bin Khattab, ya, hampir sebuah desa, sebuah kampung, sebuah negeri rusak dan hancur padahal dia makmur. Bagaimana hancur sementara dia makmur, ya, ketika orang-orang pelaku dosa berada di atas orang-orang yang baik, ya, pemimpinnya adalah para penjahat, fujar, ya, dan yang memimpin kabilah adalah orang-orang munafik yang ada di dalamnya. Nah, ini artinya di sini ketika perbuatan dosa ya berada di tengah-tengah masyarakat dan dilakukan dengan terang-terangan, tidak hanya membahayakan pelakunya saja, namun membahayakan semuanya, ya, membahayakan semuanya. Wa dzakara al-Auza'i an Hasan bin Athiyyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sayadhharu shiraru ummati ala khiyariha hatta yastakhfi al-mu'minu fihim kama yastakhfi al-munafiqu fina al-yawm. Dari Al-Auza'i, dari Hasan bin Athiyyah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda akan muncul ya orang yang buruk dari umatku menguasai dan memimpin orang-orang yang baik, sehingga orang beriman di saat itu bersembunyi dari mereka karena takut, sebagaimana orang munafik sekarang ini bersembunyi dari kita. Jadi kalau sudah kondisi suatu tempat ya, apakah desa, kota, negeri dan seterusnya, kalau sudah orang-orang buruknya yang menguasai orang-orang baik, maka yang terjadi apa? Ya orang mukmin sampai bersembunyi dari mereka, sebagaimana di masa Nabi orang munafik bersembunyi dari mereka, dari para sahabat. Ya. Oleh karena itu mari kita perbaiki. Kenapa? Pemimpin yang buruk lahir dari rahim masyarakat yang juga buruk. Tidak mungkin ya melahirkan pemimpin yang baik kalau masyarakatnya buruk. Bagaimana? Ya kita mari kita semuanya perbaiki diri kita masing-masing. Kalau masing-masing orang memiliki komitmen untuk memperbaiki diri lalu merembet kepada keluarganya, tentu insya Allah ya dengan izin Allah akan baiklah masyarakat. Kalau baik masyarakat, ya tentu dengan sendirinya lahir pemimpin-pemimpin yang baik dari masyarakat yang baik. Nah mari kita perbaiki dan memperbaiki masyarakat, diri dan masyarakat. Memang tidak mudah ya, tidak seperti mudahnya membalik telapak tangan. Namun harus yakin bahwa perbaikan tetap harus jalan. Bukankah saudara dulu banyak ada di antara kita yang menyia-nyiakan sholat berjamaah? Betul? Iya. Dulu istrinya tidak menutup aurat? Jawabannya iya. Dulu ya jenggotnya terpotong? Cukur? Sekarang tidak? Jawabannya iya. Nah ini semua perbaikan. Perbaikan dan perbaikan. Alhamdulillah ada masjid ramai dengan sholat berjamaah. Alhamdulillah di jalan masih banyak, sudah banyak orang yang menutup aurat dari kalangan wanita muslimin, wanita muslimah. Itu semua kenapa? Karena al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, mengajak kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar. Dan jangan kita putus asa, terus dan terus jangan berhenti. Para jemaah, para ikhwan, lebih-lebih diberikan peluang yang begitu luas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Seperti kesempatan sekarang ini kita mengaji. Ya. Kemudian ada asar, ada dampak, ada efek positifnya. Kembali ke rumah dengan semangat untuk mengajak kepada anak dan istri. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Sehingga jangan sampai seperti yang tadi disebut oleh Abu Bakar Siddiq. Ya sudahlah, kita enggak perlu mikirin orang lain. Ingat, di dalam agama Islam, ketika memikirkan orang lain, pada hakikatnya adalah memikirkan diri kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah ketika kita memberikan manfaat pada orang lain, bukankah itu mikirkan orang? Dan ternyata apa? Kita mendapat gelar khairun nas, sebaik-baik manusia. Menafasan mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Rawahu Muslim. Barang siapa yang memberikan jalan keluar, membantu menolong saudaranya dari kesulitan-kesulitan dunia ini, berarti mikirin orang lain. Apa jawabannya? Allah akan berikan kemudahan. Allah akan menolong dari kesulitan yang dia alami kelak pada hari kiamat. Bukankah ini balasan semua? Oleh karena itu, Islam itu tidak berprinsip seperti lilin, menerangi orang, kemudian dirinya yang hancur. Tidak. Jaga diri, jaga keluarga semaksimal mungkin, kemudian juga orang lain untuk pahala kita masing-masing. Oh, saya masih kotor Ustaz. Ya bisa, tetap harus. Dan berusaha dengan kita mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Insyaallah Allah akan berikan pertolongan bahwa kita berusaha untuk konsis, untuk komit, untuk istiqomah. Adapun jatuh lagi, manusiawi. Kullu bani Adam khata, wa khairu al-khata'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti salah. Dan yang paling baik dari yang bersalah yang mau tobat. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah di manapun engkau berada. Berusaha kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan iringi perbuatan yang buruk dengan yang baik, karena perbuatan yang baik bisa menghapus perbuatan yang buruk. Ini juga mengandung apa? Sinyal, petunjuk, makna. Bertakwalah pada Allah dimanapun kau berada. Iringi yang buruk dengan yang baik, karena yang baik bisa menghapus yang buruk. Menunjukkan bahwa sehebat apapun kita berusaha untuk takwa, suatu saat pasti akan terjatuh. Sehingga jangan putus asa. Ya, wala tayasu ya min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Ya, qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Wahai, katakanlah wahai hamba-hamba yang berbuat dolim, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa semuanya. Ya. Nah, kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah, perbaiki diri, perbaiki orang lain. Ngajak diri, anak keluarga, ajak tetangga, ajak saudara, berikan peringatan, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada keluarga terdekat, familinya, sepupunya, iparnya, ya, pamannya, keponakannya. Jangan berhenti. Ayo dengan lembut. Al-ilmu warifku was-sabr, kata Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya. Ilmu sebelum kita mengajak kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar, kita tahu itu baik. Dan yang ma'ruf, dohir banyak, yang jelas masih banyak wanita muslimah yang tidak menutup auratnya, dan bisa jadi itu dari keluarga dekat kita. Jangan kita diam. Kamu sudah balik ya, keponakan ya, saya, adik saya, kakak saya misalkan, atau saya semua, ayo tutup auratnya ya, kasih coklat ya, kalau itu keponakan kasih duit pada itu bibinya, sehingga tidak berhenti untuk berbuat kebaikan para jemaah sekalian ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan pemimpin yang baik, kita harus baik duluan. Mari kita jangan berhenti untuk melakukan perbaikan. Dengan adanya seperti ini, dengan adanya radio dan TV Roja, itu semua dalam rangka untuk apa? Islahul ummah, perbaikan umat yang tadinya bergelimang dalam kesyirikan. Alhamdulillah, sudah berapa banyak orang yang sadar dan tobat dari kesyirikan untuk kemudian mentauhidkan Allah. Tidak berhenti di situ, memakmurkan masjid, minimal ikut pengajian, selebihnya mendukung kajian. Dengan sendirinya sama-sama berlomba-lomba. Kenapa? Karena ini sedang menyampaikan dan membahas terkait dengan tauhid dan kesyirikan. Berapa banyak dari kita yang dulu tidak tahu itu bid'ah, bergelimang dengan perbuatan tersebut, kemudian dibangkitkan hati kita, lalu kita cinta dan senang dengan sunnah. Jangan hanya tulisan di belakang punggung cinta sunnah, namun tidak memperjuangkan sunnah, tidak mempelajari sunnah. Ya, ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimatil muslimin wa ammatihim. Agama itu nasihat sampai 3 kali. Untuk siapa ya Rasul? Untuk Allah. Apa maksud untuk Allah? Menegakkan tauhid. Apa untuk Allah? Ikhlas. Mengerjakan kewajiban, meninggalkan larangan Allah. Yang kedua untuk kitabullah, apa? Membacanya, mengajarkan Quran, kemudian mempelajari dan mendakwakan, menyebarkan Al-Quran, membela Quran. Kemudian untuk Rasulnya, dengan cara apa? Dengan cara menjadikan beliau sebagai panutan, teladan, kemudian memperjuangkan sunnah, menebarkan sunnah, mengajarkan sunnah. Itu cinta sunnah. Ya, itu cinta sunnah, bukan biker sunnah. Biker kok sunnah, sepeda sunnah. Nggak ada sepeda mah biasa. Ya, sunnah ya kita kita kaji sunnah, berkehidupan. Ya, kalau biker sunnah pakaiannya ketat sampai auratnya nampak, ya tidak sunnah, tidak boleh. Apalagi punya pakai celana pendek, al-fakhdu aurah, paha adalah aurat. Biasanya kalau pakai sepeda, pakai ketat biasanya ya, sampai mentol-mentol semuanya. Ini tidak sunnah itu, dan haram. Ya, bukan biker sunnah, biker haram nanti. Ya, ini perlu untuk jadi dipahami. Ya. Nah, kalau kita sunnah, mari kita perbaiki semua. Kita sendiri, keluarga, semua, jangan berhenti. Baru nanti insya Allah akan melahirkan orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang baik. Selanjutnya kata beliau, wa dzakara ibnu abid dunya min hadis ibnu Abbas yarfa'u qala ya'ti zamanun yadhubu fihi qalbul mu'min kama yadhubul milhu fil ma. Qila mimma dzaka ya Rasulullah, qala fima yara minal munkar la yastati'u taghyiruhu. Ya. Sekali lagi Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebut atsar-atsar ini diberikan catatan ulama tentang derajatnya. Namun ingat, ini syawahid-syawahid semua. Karena hadis-hadis yang sahih punya asal dari hadis yang sahih. Punya asal dari hadis yang sahih. Ibnu Abi Dunya menyebutkan hadis dari hadis Ibnu Abbas, dan dia mengangkat marfu, ya, berkata akan datang satu zaman di mana di dalamnya ada hati orang mukmin yang meleleh. Meleleh di dalamnya hati seorang mukmin seperti melelehnya garam yang berada di air. Ditanya, "Mimma dzaka ya Rasulullah? Apa sebabnya hal tersebut wahai Rasulullah?" "Fima yara minal munkar la yastati'u taghyirahu." Karena dia melihat kemungkaran tapi tidak mampu untuk merubahnya. Jadi hatinya meleleh, hatinya bergetar takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hati tidak bisa, lisan enggak bisa, tangan tidak mampu, maka tidak ada alasan untuk hati meleleh. Ya. Demikian para jemaah. Wa dzakaral Imam Ahmad min hadithi Jarir anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi huma azu akthar mimman ya'maluh lam yughayyiruh illa ammahumullah bi iqabin. Ya, dari Imam Ahmad menyebut dari hadis Jarir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah satu kaum di situ ada perbuatan maksiat yang dilakukan sementara mereka adalah orang yang paling mulia dan paling banyak, ya, yang melakukannya, lalu tidak merubah maksiat tersebut kecuali Allah Ta'ala akan meratakan dengan siksanya. Ya, meratakan dengan siksanya. Namun demikian, tetap ketika kita mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, harus memperhatikan diri kita sendiri. Karena kita bukan lilin menerangi yang lain, dirinya yang hancur. Ya. Sebab yang kalau yang demikian dengan sengaja terus-menerus berbuat dosa sementara dia tahu, lalu dia mencegah, kamu jangan merokok, dia merokok. Kamu sholat berjamaah, tidak sholat berjamaah. Kamu jangan berzina, dia berzina. Kamu jangan pacaran, dia pacaran. Terus menerus seperti itu, ya nantinya akan menjadi apa? Ya, di akhirat, ya ususnya terburai. Keliling di neraka dengan usus terburai. Seperti orang yang menumbuk tepung dengan gilingan. Ya, sebagaimana hadis dalam Sahih Bukhari. Dari Usama bin Zaid, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yuja'u bir rajuli yaumal qiyamah fayurqa finnar fatandaliku aktabuhu finnar fayaduru kama yadurul himaru birahah fayajtami'u alaihi ahlun nar fayakulun, hai fulan, masya'nuka, alasta kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar, wala bala inni kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atih wa anhakum anil munkar wa atih. Rahul Bukhari, ya. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan didatangkan kelak pada hari kiamat seseorang, dia dilempar ke dalam api neraka, kemudian ususnya terburai di dalam api neraka. Dia berputar-putar seperti berputarnya keledai, birohah, yaitu yang dipakai untuk menggiling, alat gilingan, ya, usus terburai. Lalu penduduk neraka berkumpul dan melihat orang itu, lalu bertanya, wahai fulan, ada apa dengan dirimu? Bukankah dulu engkau menyuruh kami untuk melakukan yang ma'ruf dan engkau melarang kami dari yang mungkar? Apa kata orang ini? Benar. Tapi dulu aku menyuruh kamu kepada yang ma'ruf, namun aku tidak melakukan. Sementara juga aku melarang kalian dari yang mungkar, dan saya mengerjakan yang mungkar. Ini merupakan apa? Merupakan cambuk. Untuk apa? Semacam apa ya? Balancing. Apa balancing itu? Ya, supaya seimbang. Ada keseimbangan. Bukan berarti harus lari dari amar ma'ruf nahi mungkar. Kena. Kalau kalian lari dari amar ma'ruf mungkar, Allah Ta'ala akan menurunkan adabnya dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisani wa in lam yastati fa bi qalbi wa dhalika ataful iman. Itu termasuk bagian dari iman. Ya, barang siapa melihat kemungkaran dengan matanya, dirobah, melihat dengan, kalau tidak bisa dengan tangan, robah dengan lisan, kalau tidak bisa dengan hati, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman, ya. Nah, ini para jemaah yang dirahmati Allah. Nah, ini kita lihat, ya, hadis Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa laysa wara'a dhalika minal iman mithqalu dzarrah. Dalam yang lain, mithqa apa, habatu khardal, barang siapa melihat kemungkaran dengan matanya, robah, ya, dengan tangannya, tidak bisa dengan tangan, dengan lisannya, tidak bisa dengan lisan, dengan hatinya, itu selemah-lemahnya iman. Dan di setelah hati tidak ada lagi keimanan. Jadi kan merupakan ancaman. Berarti kita harus melakukannya. Nah, ketika kita melakukannya, mampu dengan tangan, mampu dengan lisan, konsekuensinya kita harus konsisten dengan omongan itu. Kita harus melakukan perbuatan baik tersebut, harus meninggalkan perbuatan buruk tersebut. Kalau kita terjatuh, jangan putus asa, istighfar. Jangan terus-menerus, walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa sementara mereka sadar, mereka tahu. Nah, berarti di sini adanya keseimbangan antara kita takut dengan ancaman Allah turunnya adab ketika tidak merubah kemungkaran yang ada, tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan apa? Dengan jangan hanya kita bicara saja. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kenapa engkau bicara yang tidak engkau lakukan? Maka murka Allah terhadap apa? Yang engkau bicarakan tapi tidak kamu lakukan. Atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitaba fala taqilun. Kenapa kamu nyuruh orang untuk berbuat baik sementara kamu melupakan dirimu padahal kamu membaca Al-Qur'an, Al-Kitab? Apakah kamu tidak sadar, tidak berakal? Ini semua merupakan apa? Warning, peringatan, ya, bagi orang yang mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Lebih takut mana? Tidak mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar dengan konsekuensi atau ancaman ngajak amar ma'ruf nahi mungkar tapi tidak konsis. Lebih takut mana? Semua harus takut. Jangan takut salah satu sisi. Semua takut. Sambil berjalan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat dan minta pertolongan kepada Allah taala. Karena memang semuanya berkat pertolongan Allah. Ya Rasulullah, kata Mu'adz bin Jabal, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'iduni 'anil nar, faqala laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun liman yassarallahu 'alaihi, rawahu at-Tirmidzi. Ya Rasul, beritahukan saya apa saja yang bisa membuat saya masuk surga. Amar ma'ruf masuk. Apa saja yang membuat saya jauh dari neraka. Kamu ini bertanya perkara yang penting, yang besar. Tapi apa? Menjadi mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Ya, kita minta kemudahan kepada Allah Ta'ala. Jangan berhenti amar ma'ruf mungkar. Terjatuh sendiri, langsung istighfar. Bukan berhenti kemudian, wah sudahlah saya gak akan amar ma'ruf mungkar, enggak bisa. Ya. Sudah saya mikirkan diri sendiri. Salah kata Abu Bakar tadi. Tidak boleh. Kalau kamu diam, maka adab akan diratakan kepada semuanya. Selain itu nanti akan ditanya, kenapa kamu tidak melakukan amar ma'ruf mungkar? Ini sudah kita bahas dalam insi kopiderangan ya dengan panjang lebar. Nah, di sini sebagai ya keseimbangan supaya kita juga jangan sampai lupa diri. Ya, ngajak orang kepada kebaikan kita lupa. Maka kita mohon kepada Allah Ta'ala. Memang tidak bisa kecuali mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga ketika mendapat kebaikan kita bersyukur. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwafikum iyaha. Wa man wajada khaira falyahmadillah. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Ini yang betul nanti di akhirat. Tapi di sini kita juga bisa evaluasi. Apa kata Allah? Wahai hamba-hambaku, inilah amal-amal kalian yang aku hitung untuk kalian. Dan aku akan balas bagi kalian. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari amal kalian, jangan mengatakan, siapa ini? Ya gak tahu siapa. Ini kalau bukan saya, terus kalau bukan kamu siapa? Tapi hendaklah apa? Falyahmadillah, hendaklah memuji Allah. Ya. Barang siapa yang mendapatkan selain itu, jangan mencela kecuali celalah dirimu. Kenapa saya kok terlambat sholat berjamaah? Kenapa saya kok tidak hadir dalam kajian? Kenapa saya kok tidak baca ini? Kenapa saya kok tidak begini? Kenapa saya kok durhaka pada orang tua? Kenapa? Terus jawab sendiri. Itu namanya apa? Nafsul lawamah. Ya, nafsul lawamah. Jiwa yang senantiasa mencela dirinya. Nafsul lawamah ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif adalah mempertanyakan kenapa saya kok sampai terlambat. Biasanya ngasih infak kepada fakir miskin. Saya ngasih makanan sama fulan. Saya terlambat. Dia menyesal. Kenapa? Kenapa dan kenapa? Nah ini semua sebagai kontrol untuk kita sendiri. Muhasabah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah kalian sebelum kalian dihisab. Nah, ini sebagai penyeimbang. Terus senantiasa kita berpikir tentang kita. Nah kemudian juga tetap mengajak orang lain Dan ingat, ketika kita mengajak orang lain kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, pada hakikatnya adalah juga untuk memikirkan kita. Namun ketika dengan sengaja kita mengajak orang berbuat baik, mencegah dari yang mungkar, kita melakukan yang mungkar, meninggalkan yang ma'ruf, dengan sengaja dalam pengertian memang tidak ingin memperbaiki dirinya, tentu masuk ke dalam hadis ini. Namun ketika sudah berusaha masih jatuh, itu manusia. Kullu bani Adam khata, wa khairu al-khata'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti salah. Yang paling baik yang mau tobat. Ya. Sehingga jangan putus asa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Allah Ta'ala berfirman, ya, dalam firman Allah Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, ya, Surat Az-Zumar ayat 53. Az-Zumar 53. Nah, ini sebagai apa ya? Harapan kita sehingga tenang. Ya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas berbuat dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kalau yang berbuat dosa, melakukan kemungkaran, meninggalkan yang ma'ruf, diberikan harapan besar oleh Allah Ta'ala, jangan putus asa dari rahmat Allah. Apalagi orang yang mengajak, ya, kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dia bisa saja dan mungkin bukan mustahil untuk terjatuh dia sendiri. Jangan putus asa, tetap mengajak. Nah, tapi kalau sengaja tidak mikirkan dirinya, kemudian dia memikirkan orang lain, ya, dia tidak pusing dengan dirinya. Ah, emang gue pikirin enggak sholat jemaah enggak masalah. Penting aja kamu sholat sini. Ayo ini, saya enggak masalah. Ayo tuh Pak Orang itu. Sementara dirinya tidak. Ya. Nah, maka ini masuk ke sini. Masuk kepada ususnya terburai seperti keledai, ya, yang menggiling. Tapi kalau kita sudah berusaha, ya Allah, saya minta, kita semua minta kepada Allah Ta'ala. Ada goodwill, ada niat yang baik. Namun terkadang terjatuh dalam kesalahan. Malu, harus malu. Tobat, harus tobat. Ya, harus tobat. Jangan putus asa. Kalau yang berbuat dosa dan banyak berbuat dosa, Allah Ta'ala tidak menutup pintu tobat. Bagaimana dengan yang ingin perbaikan tidak hanya dirinya tapi untuk orang lain? Karena masih banyak, ya, saya masih kotor Ustaz, saya masih belum bisa, saya masih ini, masih itu. Alasan, itu alasan. Justru dengan kita mengajak akan menjadi beban bagi kita. Sehingga apa? Kita langsung minta, ya Allah, berikan saya kemampuan untuk melakukan apa yang saya ucapkan. Itu para jemaah, selalu minta kepada Allah Ta'ala. Dengan demikian ada keseimbangan. Nah, namun namanya manusia, ittaqillaha haitsuma kunta, sehebat apapun untuk bertakwa, apa? Ya. Ittaqillaha haitsuma kunta uaddi as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan buruk dengan yang baik. Kemungkinan terjatuh pasti ada. Ya, langsung kita iringi dengan istighfar, dengan tobat, dengan sedekah, hapus dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan akan menghapus keburukan. Ya, tapi jangan dihitung saya kebaikan sekian, keburukan sekian, jangan. Hitung saja keburukannya menggunakan apa? Manhajnya Abdullah bin Mas'ud ketika melihat orang dikir bareng-bareng di masjid pakai batu. Ayo, takbir 100 kali, kabiru mi'a. Dan seterusnya. Ya. Abu Musa al-Sari tidak berani berkomentar karena masih ada Rabi Alim. Abdullah bin Mas'ud. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya, hitunglah kesalahan kalian. Aku jamin kebaikan kalian sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Kenapa kalian berbuat sesuatu yang belum pernah dibuat oleh Nabi, sementara sahabat Nabi masih masih hidup, pakaiannya belum lusuh dan seterusnya. Hitung kesalahan kalian. Maka dari tidur tadi sampai ketika nanti tidur lagi, dari bangun tidur, dosa saya apa tadi? Apa kesalahan saya? Ya, ada dosa dalam pengertian kesalahan dalam pengertian melakukan yang haram, ada kesalahan dalam pengertian melakukan yang makruh, ada kesalahan dalam pengertian meninggalkan yang wajib, ada kesalahan dalam pengertian meninggalkan yang sunnah. Apa ya? Oh, ini saya salah, ini saya salah. Terus menghitung kekurangan kita itu. Ya. Nah, dengan demikian semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan untuk mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Dan kalau itu terjadi, ada keseimbangan. Dan kalau terjadi, mudah-mudahan menjadi salah satu penyebab kontribusi terhalangnya turunnya adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali sampai di sini, ya, saya tambahkan satu asar, ya, yang disebut wadzakara Imam Ahmad an Malik bin Dinar. Qala kana habrun min ahbari bani Israil ya syaman zilahur rijal wan nisa fayiduhum wa yatruhum bi ayyamillah fara'a ba'd banihi yawman yaghmizun nisa faqala mahlan ya bunai mahlan ya bunai fasaqata min saririh fanqata' an khauhu wa asqatat imra'atuhu wa qutila banu fa wallahu ila nabiyihim an akhbir fulanan al-habra anni la ukhriju min sulbika siddiqan abada ma kana ghadabuka li illa an qulta mahlan ya bunayya. Ya, Imam Ahmad menyebut dari Malik bin Dinar, dia berkata ada dulu seorang pendeta dari pendeta Bani Israil, ya, di mana ada banyak wanita laki-laki berkumpul di rumahnya. Pendeta tersebut memberikan nasihat dan mengingatkan mereka, ya, dengan apa? Dengan perintah Allah dan larangannya. Lalu dia melihat sebagian dari anaknya satu hari, ya, main mata dengan perempuan. Lalu dia berkata, mahlan ya bunai, ya, hati-hati wahai anakku. Mahlan itu ya pelan-pelan, hati-hati. Ya, sampai dia jatuh dari tempat tidurnya dan putus urat, ya, urat lehernya yang menyambung ke otaknya, dan istrinya juga menjatuhkannya, lalu anak-anaknya terbunuh. Allah memberikan wahyu kepada nabi mereka untuk menyampaikan kepada fulan pendeta tadi bahwa tidaklah aku mengeluarkan, ya, dari keturunanmu orang-orang yang jujur selamanya, ya. Maka anak ghadabuka li, karena marahmu dulu bukan untuk aku, kecuali ucapanmu mahlan ya bunai. Ya, jadi di sini pendeta tersebut diberikan kabar gembira dengan sebab dia mengingkari anaknya berbuat dosa. Ya, maka di sini mari kita sama-sama untuk menjaga diri kita, anak kita, istri kita, menjaga, ya. Adapun anaknya atau istrinya tidak patuh, tidak taat, itu urusan lain, ya. Tapi jangan berhenti, tetap diajak kepada kebaikan, tetap dihindari kemungkaran, sampai benar-benar jangan berhenti, ya. Dan ada stepnya. Anak 7 tahun suruh sholat, 10 tahun enggak mau dipukul. Istri yang nusyuz, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wajruhunna fil madajik wadribuhun. Istri-istri yang kalian khawatirkan nusyuz itu panasis, tinggi suaranya atau berbuat dosa yang lain, ya. Kemudian apa? Nasihati dia. Jangan berhenti nasihati. Enggak bisa tempat tidur. Jangan sekali dua kali, enggak bisa lagi apa? Ada di situ wadribuhun, dipukul. Bukankah di RT mukul anak, mukul istri? Ada, tapi tetap ada batasan-batasannya, ya. Dalam rangka apa? Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala. Itu yang paling penting. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah pada Allah, kita mohon pertolongan kepada Allah. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saya kembalikan kepada ikhwah yang dari studio. Tafadhol. Naam, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan serta pelajaran yang telah disampaikan pada kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu dan faedahnya bisa kita ambil dan kita amalkan dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kami akan bacakan dan pesan singkat yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R di Bogor. Sebelumnya mohon maaf Ustaz, saya ingin menyampaikan, saya dulu seorang gay. Saya tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Saya tahu ini dosa besar. Apakah ini sudah takdir saya seperti ini? Saya sudah mendekatkan diri kepada Allah dan selalu berdoa agar Allah rubah hidup saya dan dikembalikan saya ke fitrah saya sebagai seorang lelaki. Saya sangat tersiksa dengan keadaan seperti ini, tapi kenapa sangat sulit untuk hidup normal? Apakah ini ujian atau murka dari Allah Subhanahu wa taala? Saya ingin selamat dunia akhirat, Ustaz, mohon nasihat kepada saya, silakan. Iya. Barakallahu fiik. Semoga penanya senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, harus dipahami dan diketahui bersama, terutama kepada penanya, bahwa perasaan dan pengakuan akan kesalahan dan dosa dari masa lalu serta menyadari mana yang hak, ingat dan ketahuilah, itu merupakan satu karunia yang sangat besar, sehingga saudara harus bersyukur karena menyadari akan kesalahan. Karena masih banyak orang yang tidak menyadari kesalahan itu. Yang kedua, ingat bahwa Allah itu Maha Pengampun, ya, Maha Pengampun. Pasti diampuni. Ya, bahkan Allah Ta'ala tadi berfirman, "Qul ya ibadialladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Melampaui batas itu berupa dosa sangat banyak sekali, ya. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah, bahwa Allah Maha Pengampun, Allah mengampun dosa semuanya, ya. Oleh karena itu jangan putus asa, ya. Dan saya juga tidak paham dengan maksud dari pertanyaan tidak bisa hidup normal. Saya tidak paham, ya. Saya akan membawa kepada makna yang positif, ya, dari kehidupan tidak normal, bahwa masih berada dalam bayang-bayang dosa sehingga merasa ketakutan. Itu mungkin, ya. Yuhmal ala hadza, seperti tadi, ya. Yuhmalu ala hadza. Atau yang kedua, masih ingin kembali seperti dulu, dibayang-bayangi perbuatan itu. Ya, ini jangan. Ya, jangan. Kenapa? Karena Nabi bersabda, "Salatsun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an qadahu Allahu minhu kama yakrahu an yukdafa finnar." Rawahu Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ada tiga perkara apabila seseorang mendapatkan dirinya pada tiga perkara tersebut, akan merasakan lezatnya iman, manisnya iman, nikmatnya iman, ya, normal maksudnya, bahkan di atas normal. Pertama, apa? Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibandingkan yang lain. Yang kedua, apa? Mencintai orang karena Allah, bukan karena yang lain. Yang ketiga, apa? Tidak suka, tidak ingin kembali kepada dosa, kepada kekufuran masa lalu. Setelah Allah selamatkan dia darinya, jadi tobat, tidak ingin kembali. Tidak ingin kembali kepada dosa masa lalu tersebut setelah Allah selamatkan dia. Seperti dia tidak suka dilempar ke dalam api. Siapa yang mau dilempar ke dalam api? Ya. Nah, oleh karena itu hendaklah semangat, ya, semangat. Al mu'min al qawi khairun wa habbi ilallah min al mu'min al dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka Wasta'in billah wala ta'jaz. Ya. In asabaka syai'un fala takun law anni fa'altu kadza la kana kadza walakin qul qaddarallah wa ma syaa fa'ala anna li'anna law taftah amal asyaiton. Bapak muslim. Nabi bersabda, orang mukmin yang kuat ya lebih baik dan dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Masing-masing umat mukmin yang kuat dan lemah punya kebaikan berupa iman. Hendaklah selalu semangat untuk melakukan apa yang bisa memberikan manfaat padamu. Dan minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Jangan semata-mata bisa berbuat baik dan jangan lemah. Jangan lemah. Ya. Seandainya engkau ditimpa sesuatu, jangan mengatakan seandainya begini, seandainya begini. Tapi katakanlah Allah telah mentakdirkan dan apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Karena kata-kata seandainya itu akan membuka perbuatan syaitan. Dengan demikian, apa solusinya? Satu, bersyukur. Perasaan bersalah itu merupakan karunia. Yang kedua, jangan putus asa untuk tobat, ya, rahmat Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah apa? Selalu berdoa, minta istiqomah kepada Allah Ta'ala. Ya. Yang keempat, berusaha untuk berbuat baik. Kemudian bertawakal, bersyukur, bersabar, berteman dengan orang-orang yang baik. Jangan putus asa. Berteman dengan orang yang baik. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan remehkan keburukan sekecil apapun. Insya Allah, kalau hidup kita doa, kemudian usaha, kemudian tawakal, syukur, sabar, berteman dengan orang baik, tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun, tidak meremehkan keburukan sekecil apapun, insya Allah bahagia. Ya, istighfar kita kepada Allah Ta'ala, insya Allah bahagia. Tidak akan dibayang-bayangi oleh atau dihantui oleh pikiran-pikiran yang negatif. Buang. Ya, ana inda dhanni abdi bihi. Aku berada dalam persangkaan hambaku. Berprasangkalah yang baik kepada Allah supaya hidupnya normal, supaya hidupnya sehat, supaya semangat. Ya, survive, ya, eksis insyaallah. Wallahu ta'ala alam. Naam Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat telah disampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang menghubungi kami via telepon. Kami harapkan pertanyaan Anda berkesesuaian dengan pembahasan kali ini. Silakan. Halo. Halo. Tersambungkan. Memberikan kesempatan, silakan juga di pesan singkat boleh Anda kirimkan di 0819896543. Halo. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana caranya agar kita bisa sampai pada level membenci perbuatan maksiat dan kebiasaan buruk karena sangat ingin meninggalkan maksiat, tetapi karena lemahnya jiwa selalu mengulang kembali maksiat tersebut? Syukur, Ustaz. Ya, memang cinta dan benci perkara penting dalam agama. Selama cinta benci dibangun atas lillah, karena Allah. Seperti Nabi bersabda, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang cinta, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, maka sempurnalah imannya. Ya. Oleh karena itu di sini dibangunlah cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala, termasuk benci kepada maksiat. Bagaimana bisa seperti itu? Memang ketika kita mencintai apa yang dicintai Allah, membenci apa yang dibenci Allah, maka akan ada, akan tumbuh seperti itu. Kalau tidak, dipaksa hatinya untuk tidak ridho, tidak rela. Ya, dipaksa hatinya. Ya, kemudian penyebab berkurangnya rasa benci itu seperti perkataan seseorang yang mengatakan apa? Likas rotil misas tumitul ihsas. ya, karena banyaknya sentuhan maka bisa baal. Ya, antum punya handphone yang pakai sentuh, lama-lama kan juga tidak sensitif ya. Nah, ada perkataan salaf, ketika pertama lihat kemungkaran itu kencing darah. Lihat keduanya, lihat yang kedua kalinya sudah tidak merah lagi, bercampur. Lihat ketiganya sudah enggak ada darah lagi. Sudah seperti biasa. Oleh karena itu, mari kita semua komitmen, jangan membiasakan, jangan dibiarkan sehingga menjadi sebuah kebiasaan apapun bentuk yang namanya kemungkaran. Langsung segera, anak makan tangan kiri. Nah, ayo Dede, makan tangan kiri, ganti. Kalau kita, ah gak apa-apalah anak kecil, nah biar aja, tidak, Nabi tidak membiarkan siapa? Al-Hasan wal-Husain, ketika mau ngambil kurma, kih, jangan-jangan, kenapa? Khawatir harta zakat, karena keluarga Nabi tidak makan harta zakat, kih, artinya apa? Ada upaya untuk mengingkari sebuah kesalahan. Oh gak apa-apalah anak kecil, tidak, tetap dia. Betul tidak dosa, benar tidak dosa, tapi dibiasakan. Seperti apa? Anak 7 tahun tidak dosa, tidak sholat, tapi bapaknya disuruh muru auladakum bisholah ya wahum abna samusinin, suruh anakmu untuk sholat ketika umur 7 tahun. Nah ini, supaya nanti muncul bagi kita ketika sudah terbiasa dengan apa? Dengan amar ma'ruf nahi munkar, maka akan muncul respect ya, sensitif. Tapi kalau tidak diasah, tidak diasuh ya, asuh ya, kita akan ya tidak apa, tidak sensitif ya, tidak akan sensitif. Nah, kalau itu diasah akan ada sensitivitasnya. Seperti apa? Apa saja ya, biasanya sensor ya. Lama-lama dia sensitif. Tapi kalau dirawat akan sensitif. HP sinyalnya lemot atau jadul dan sebagainya. Kan tidak penangkapnya. Ya, termasuk radar. Kalau dia tidak sensitif, dan sekarang sudah banyak pesawat anti radar kan gitu, peluru anti radar. Berarti apa? Udah dibikin tidak sensitif. Dah, sekarang hati kita pun juga banyak ya, hati anti maksiat. Ya itu. Hati yang anti amar ma'ruf nahi munkar juga ada. Kita sudah bahas hati terbagi jadi dua. Hadisnya panjang sekali. Hati apa? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma syaraba min hawa. Sehingga tidak bisa mengenal yang ma'ruf, tidak bisa mengenal yang munkar kecuali selalu mengikuti hawa nafsunya. Kenapa? Karena hatinya tadi. Hati itu radar para jemaah. Sensor. Nah, harus kita jaga. Kita jaga. Makanya dikatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang selalu membersihkan jiwanya, hatinya. Sungguh rugi orang selalu mengotori hatinya. Ah, bengkel untuk menyucikan, membersihkan di mana? Majelis ilmu, terutama itu majelis ilmu, karena selalu diingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, itu. Nah, oleh karena itu kepada saudara hendaklah selalu mendatangi majelis ilmu. Banyak keberkahan-keberkahan yang ada di dalamnya. Barangkali sampai di sini, syukron wa jazakumullah khairan atas kebersamaan antum, ikhwan yang ada di masjid, ikhwan yang ada di studio, kaum muslimin, pendengar Rojak TV, pendengar Radio Rojak, dan juga pemirsa Rojak TV. Dimanapun Anda berada, semoga semua kita dilindungi oleh Allah Ta'ala, diampuni, diberikan keberkahan, ya, diberikan petunjuk hingga kita menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Ustaz, terima kasih atas pelajaran yang telah disampaikan, juga beberapa jawaban